Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Insyaallah mulai sore ini kita akan membaca sebuah kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang akan kita baca di sini adalah ringkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Syekh As-Salih Taqiyuddin Abi Muhammad bin Abi Bakr المعروف بابن قيم الجوزية الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد ابن الشيخ صالح تقي الدين أبو محمد أبو بكر yang dikenal dengan ابن قيم الجوزية ditanya, ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته أو آخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توخدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين رحمكم الله. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh para ulama, para a'immatuddin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentang seorang yang diuji dengan suatu musibah dan dia tahu bahwa jika musibah itu terus menimpa dirinya maka akan merusak dunia dan akhiratnya, dan orang tersebut berusaha untuk menolaknya dengan berbagai cara, namun tidaklah hal tersebut bertambah, melainkan musibah yang dirasakan itu lebih perih, lebih pedih, dan seterusnya. Maka bagaimana cara untuk menangkalnya? dan bagaimana cara untuk mengangkat musibah tersebut. Pertama pertanyaannya untuk menangkal, dan yang kedua untuk mengangkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang membantu orang yang terkena musibah. Di sini penanya dengan adabnya mendoakan kepada mufti yang akan memberikan jawaban tersebut dengan doa seperti ini. Kemudian penanya mengingatkan dengan sebuah hadis, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berikanlah kepada kami fatwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda dan merahmati Anda. Kata Syekh radhiyallahu anhu. Maka Syekh radhiyallahu anhu menulis dari satu pertanyaan jadilah sebuah kitab yang besar, Ad-Da'i wa Dawa, yang aslinya tentunya seperti ini. Pertanyaan ini luar biasa. Ini hanya ringkasannya saja. Ya, satu pertanyaan menunjukkan bagaimana keilmuan beliau rahimahullah. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, alhamdulillah amma ba'du. Sadata fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Terdapat di dalam sahih al-Bukhari dari hadith Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan pula penawar untuk penyakit tersebut. Ini sudah sepasang satu paket. Ya. Kemudian beliau mengatakan, وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat itu ketemu dengan penyakitnya, niscaya orang tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadha ya'ummu adwa' al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini umum mencakup seluruh penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit fisik dan obat-obatnya. Wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit, dan beliau menjadikan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Qala rahimahullah, wa qad akhbara subhanahu anil Qur'ani annahu shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa tentang Al-Quran, bahwasanya ia adalah apa? Qala ta'ala, di mana Allah berfirman, kul, yang potongannya adalah kul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Subhanallah. Al-Quran sendiri selain sebagai petunjuk, juga dia berfungsi sebagai obat. Surat Fussilat ayat 44. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang dia itu merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa minha huna li bayanil jinsi la litad'if. Kata min pada kalimat wa nunazzilu minal Qur'an. Di sini bukan min litad'if yang menunjukkan sebagian. Bukan maknanya dan kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an yang merupakan obat. Tidak. Akan tapi maknanya min di sini adalah lil jins, li bayanil jins. Fa innal Qur'ana kullahu shifa. Sebab Al-Qur'an itu seluruhnya adalah obat. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat sebelumnya. Ya, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Tuh, jabatan. Seluruh Al-Qur'an, bukan sebagiannya. Ya. Nah, fa huwa shifa'un lil qulub. Min da'il jahli wasyakki warri. Maka Al-Quran itu merupakan obat bagi hati dari penyakit bodoh, penyakit ragu dan rancu. Falam yunazzilillahu subhanah minas sama'i syifa'an qattu a'amma awala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'il Al-Quran. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat dari langit sama sekali yang lebih menyeluruh, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung dan lebih patent di dalam mengangkat penyakit daripada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah obat yang paling manjur. Waqad thabata fi sahihain min hadithi Abi Sa'idin qal. Terdapat di dalam as-sahihain dari hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau bersabda, in talaka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam sebuah perjalanan yang mereka lakukan. Hatta nazalu ala haylin min ahya'il arab fastadafuhum. Sampai mereka singgah di suatu desa dari pedesaan bangsa Arab, kemudian mereka minta untuk dijamu. Ini menunjukkan merupakan hak, ya, sebagai tamu untuk meminta dijamu. Karena memang kewajiban bagi orang yang kedatangan tamu untuk menjamu tamunya, hukumnya wajib selama berapa? Selama 3 hari. Wajib hukumnya. Kalau enggak dikasih, maka berhak tamunya untuk meminta dan menagihnya. Jamu saya. Ini bukan aib. ya. Akan tapi demikianlah aturannya. Ya. Maka mereka minta untuk dijamin. Fa'adaw ayyubayyituhum. Namun penduduk desa enggan, tidak mau untuk menjamin mereka. Faludidha sayyidu dalikal hayy. Tiba-tiba disengatlah tokoh ya, dari desa tersebut. Disengatlah tokoh dari desa tersebut. Nah, fasa'alahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Maka mereka berusaha dengan segala cara ya, untuk mengobati tokohnya tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Faqala ba'duhum, maka sebagian warga mengatakan, "Law ataitum ha'ula'i ar-rahta alladziina nazalu 'ala hayyina." Coba kalau kalian datangi rombongan yang singgah di desa kita, "La'annahu ayyatuna 'inda ba'dihim syai'." Mungkin sebagian mereka memiliki sesuatu untuk bisa dijadikan sebagai obat. Fa'atauhu, maka mereka pun mendatangi rombongan tersebut. Rombongan yang sudah dicuekin tadi. Dibiarin, sekarang didatangi. Nah. Faqalu ya ayyuhar rahb. Wahai rombongan, inna sayyidana lubik. Sesungguhnya tokoh kami ya telah disengat oleh kalajengking. Wasa'ina lahu bikulli syai'a yanfa'uhu syai'. Dan kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun tidak bermanfaat sedikit pun upaya kami. Ya. Enggak ada bekasnya. Enggak ada akarnya, enggak ada pengaruhnya. Fa hal inda ahadun minkum syai'? Mungkin barangkali ada di antara kalian yang memiliki sesuatu jadikan sebagai obat. Faqala ba'duhum, "Na'am, wallahi inni la urqi." Ya, demi Allah kami akan ruqyah. "Walakin wallah laqad tabakhnakum falam tubayyituna." Akan tadi demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kalian, namun kalian enggan untuk menjamukan. Fana ana jiratin hatta taj'al li ju'lan. Maka saya tidak akan meruqyah sampai kalian beri kami ju'l atau upah sebagai upah dari ruqyah tersebut. Ini menunjukkan bahwa upah ruqyah itu boleh. Minta upah dari ruqyah itu dibolehkan. Fasalahuhum. Akhirnya mereka sepakat. Sepakat. Anqati'in minal ghanam. Mereka sepakat untuk memberinya ya sepotong kambing. Fantalaqa yaqulu 'alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil 'alamin. Fata'annana nasita min iqalin. Maka mulailah ya salah seorang sahabat tadi ya, meruqyah seraya membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tiba-tiba seakan-akan si tokoh yang tersengat tadi ya, semangat. Seakan-akan tidak ada lagi suatu. Ya, sehat seperti sedia kala. Fantalaqa yamshi. Maka ya, akhirnya dia pun terus berjalan. Wa nabihi qalabah. Dia coba berjalan begitu ya, tidak terasa sakit sedikit pun ya, seperti sediakan. Fa'awfuhum ju'nahum alladhi salahuhum alih. Maka warga desa ya, memberikan atau memenuhi janjinya dengan memberi upah tadi, upah yang telah disepakati tadi. Faqala ba'duhum iqtasimu. Maka sebagian sahabat mengatakan, ayo bagi, bagi, bagi, bagi hasilnya, begitu. Faqala allazi raqa, maka yang merugi yang tadi berkata, la naf'alu hatta na'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami enggak akan melakukannya, kita enggak akan melakukannya sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Setiap perkara ya, yang masih rancu buat mereka, ya, mereka segera ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan sekecil ini. Pembagian ya, pembagian ya, hewan yang merupakan upah dari rukyah tersebut, itu pun ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Fanalkurullahi alladzi kana. Ya, kami enggak akan melakukannya, kita enggak akan melakukannya sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menceritakan apa yang telah terjadi tadi. Fanamduru bima ya'muna. Kemudian kita lihat apa yang akan beliau perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru lahu dzalik. Kemudian mereka ceritakan hal tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Dari mana engkau tahu bahwa ini adalah ruqyah? Ya. Nabi mengatakan demikian dalam bentuk pertanyaan, pertanyaan takjub. Kemudian beliau mengatakan, "Qad asabtum," benar. Apa yang kau lakukan? Ini merupakan apa? Takrir, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Iktasimu wa tribu lima'akum sahman." Ya, bagilah dan masukkan bagianku ya dari pembagian tersebut. Nah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan hadis ini, hadis yang panjang ini. Banyak sekali faedah. Namun ya, yang menjadi fokus perhatian dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah perkataan beliau berikut ini, faqad azkara hadad dawa fi hadad da wa azalah hatta ka'alam yabud. Coba perhatikan pengaruh dari obat ini terhadap penyakit ini dan bagaimana obat tersebut tentunya dengan izin Allah menghilangkan penyakit itu. Obatnya apa tadi? Bacaan Al-Qur'an. Coba. Bacaan Al-Qur'an. Tadi dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab, obat yang paling agung. Tidak ada obat yang paling manfaat kecuali Al-Qur'an. Nah. Di sini perhatikan bagaimana pengaruh obat tersebut terhadap penyakit itu. Penyakit fisik. Betul tidak? Ini bukan kesurupan, tapi ini penyakit fisik, yaitu disengat dengan keracun. Luar biasa. Terus bagaimana obat tersebut bekerja sampai-sampai mengangkat penyakit tersebut dengan izin Allah, seakan-akan orang tersebut seperti sedia kala. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaru. Dan ini merupakan obat yang paling mudah. Yang paling mudah. Walau afsalal 'abdu tadawiy bil Fatihah la ra'a ta'thiran 'ajiban fi syifa. Ini penting. Seandainya betul-betul seorang hamba itu ya, ngerti ya, di dalam cara mengobati dengan surat Al-Fatihah, niscaya dia akan melihat pengaruh yang luar biasa dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Seandainya dia betul-betul ya bagus cara mengobatinya dengan Al-Fatihah. Nanti akan sebutkan seperti apa sih cara mengobati yang bagus dengan Al-Fatihah itu. Akan disebutkan tentunya bacaannya yang bagus, apa yang dibaca dia pahami, kemudian disertai dengan hati yang betul-betul yakin. Ya, itu enggak gampang. Bikin kondisi seperti ini gak gampang. Coba misalnya 1000 orang suruh baca Fatihah, punya pengaruh gak? Ya, belum tentu. Maka akan disebutkan di sini caranya. Akan disebutkan di sini cara. Ini baru Al-Fatihah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa makattu bi Makkah muddatan ya'tarini adwa." Aku pernah tinggal di Makkah ya sekian lama dan pernah ditimpa oleh beberapa penyakit. Ya. Pernah ditimpa oleh beberapa penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawaan wa fakuntu u'alihu nafsi bil Fatihah. Sementara saat itu aku tidak mendapatkan dokter, tidak mendapatkan obat sama sekali, maka yang aku lakukan adalah ya berusaha menyembuhkannya dengan membaca Al-Fatihah. Ya, kata Ibnu Qayyim pengalamannya dibagi-bagikan. Fa'ara laha ta'thiran ajiban, dan saya perhatikan pengaruhnya luar biasa. Fakuntu asifu dhalik liman yastati alaman, maka aku sifatkan yang demikian ini bagi mereka yang mengeluh sakit. Fakana kathirun minhum yabra'u sari'an, dan kebanyakan mereka ya yang sakit tersebut bisa sembuh dengan segera. Ya, ketika mereka mengadu, saya sakit ini, sakit ini, dibacakan oleh Ibnu Qayyim Al-Fatihah. Subhanallah. Ya. Ini adalah apa? Pengalaman. Pengalaman beliau. Walakin mahuna amrun yambagu taqattululah. Akan tapi di sini ada satu perkara yang harus diperhatikan baik-baik. Apa itu? Wa huwa annal azkara wal ayati wal ad'iyyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafi'ah. Bahwa zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa ya, yang dipanjatkan kepada Allah untuk minta kesembuhan atau yang digunakan untuk meruqyah, sesungguhnya ayat-ayat itu sendiri itu bermanfaat semuanya, sangat bermanfaat. Walakin tastad'i qabul al-ma'al, akan tapi sangat membutuhkan dukungan. Kalau ayatnya sendiri adalah bagus, bermanfaat, ya, zikir-zikirnya itu bermanfaat, ya, doa-doanya itu bermanfaat, akan tapi butuh apa? Butuh dukungan agar betul-betul manfaatnya itu tercapai, terwujud. Ya. Wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirih. Dan dibutuhkan pula kekuatan semangat dari orang yang membacanya. Ya. Betul-betul menjiwai dia ketika membaca Al-Fatihah tersebut, paham dengan apa yang dia baca. Disertai dengan keyakinan yang penuh. Kama taqallaf asyifa kana li dha'fi ta'thir fa'il. Maka kapan ya sembuh itu ya, kapan kesembuhan itu menjauh, maka sungguhnya ini sangat berkaitan dengan kelemahan orang yang membaca Al-Fatihah tersebut. Ya. Kalau Al-Fatihahnya sendiri itu sangat bermanfaat. Tapi sekarang masalahnya tergantung yang baca. Ya. Tergantung yang baca. Bermanfaat atau tidaknya tergantung dari pelakunya. Dan keyakinan pelakunya tersebut. Nah, awli'adan qabulil ma'al al-munfa'il, atau karena tidak ada dukungan-dukungan yang mengarah ke sana. Awli'mani'in qawiyin fi yamna'u ayyan ja'afihid dawa, atau terdapat penghalang yang sangat kuat, ya, yang dapat menghalangi kemanjuran obat tersebut. Ya, berarti kembalinya kepada apa? Kepada masing-masing individu. Kuncinya di situ. Sudah jelas sekarang. Kalau ayatnya, doanya, zikirnya, semuanya bermanfaat jelas. Sekarang masalahnya, loh, kok yang ini bisa, yang ini nggak bisa, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Berarti kembalinya kepada siapa? Kepada pelakunya, orang yang membacakannya. Ya loh, kepada orang yang membacakannya. Kalau orang tersebut paham, disertai dengan kuat dan keyakinan yang luar biasa, paham dia dengan apa yang dibaca. Kemudian akidahnya pun bagus, luar biasa. Jangankan itu, penyakit fisik pun bisa sembuh. Penyakit fisik, ya, penyakit fisik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai obat. Kalau ditanya hubungannya apa ya kok bisa sembuh? Ya hubungannya karena Al-Qur'an telah Allah jadikan sebagai obat. Itu hubungannya. Ya, jelas ya? Nah. Maka ditinjau menurut syariat boleh berobat dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Karena memang Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Sebagaimana firman-Nya tadi. Wadah. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, yakfi minad du'a'i ma'al bir ma yakfi at-ta'ama minal milh. Cukuplah doa itu bersama kebaikan, ya, sebagaimana cukupnya makanan itu dari garam. Nah, kalau makanan cukup dengan apa namanya, nggak perlu garam lagi, maka jangan dikasih garam. Sebagaimana doa, ya, itu akan cukup ketika disertai dengan kebajikan. Oleh sebab itu kita juga dianjurkan, ya, atau dibolehkan untuk bertawassul dengan doanya orang-orang saleh. Doanya orang-orang saleh. Nah, kenapa? Ya. Karena ada kebaikan pada diri mereka, dikenal bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal orangnya apa? Hadir dan hidup dan ada di hadapannya. Maka ini dibolehkan yang seperti ini. Maka kembali, ya, agar betul-betul doa yang kita panjatkan, zikir yang kita panjatkan, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu bermanfaat bagi pengobatan, maka kembalinya, hadirin yang dimuliakan Allah, kembalinya sekali lagi kepada masing-masing keadaan diri kita. Semakin kita dekat kepada Allah, maka yang demikian itu akan semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila kuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.